Ini lagu bukan sembarang lagu, daripada panjang tangan lebih baik panjang suara. Ini lagu bukan sembarang lagu, daripada panjang tangan lebih baik panjang suara. Bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, kanyut sia sia umbe, kanyut sia sia umbe, kanyut sia sia umbe, kanyut sia sia umbe, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, kanyut sia sia bungit, kanyut sia sia bungit, kanyut sia sia bungit. Gua gak paham kenapa mu kalau kayak kanyut, kanyut tuh gua kecok kayak tutut badut. Gua gak paham lo kenapa ngudes ngedis, niat mau ngedis padahal kedok numpang tenar. Gua ngedis gini mu kalau sampai pucat, kesana kemari ku membawa alamat. Kangkurat siap ku aing, kadek nepi muncrat, liang tai siap ku aing, colong sampai bucat. Ini lagu bukan sembarang lagu, daripada panjang tangan lebih baik panjang suara. Ini lagu bukan sembarang lagu, daripada panjang tangan lebih baik panjang suara. Bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, kanyut sia sia umbe, kanyut sia sia umbe, kanyut sia sia umbe, kanyut sia sia umbe, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, bungit sia sia kanyut, kanyut sia sia bungit, kanyut sia sia bungit, kanyut sia sia bungit.